Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Masih dalam al-hath ala luzumir ridha bisyada'id wa sabr 'alaiha, anjuran ridha dan sabar menghadapi cobaan berat, musibah. Qala amba'ana Muhammad ibn Salih At-Tabari بالبصرة أطب السميرة قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال لما حدث شريك بحديث الأعمش عن سلمان عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا خالفوكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء تأكلون من كد أيديكم. Syarik ketika menyampaikan hadis A'mash dari Sulaiman atau dari Salman, dari Thauban, bahwa Rasulullah SAW sebutkan istaqimu li Quraisy, istiqomahlah kalian terhadap Quraisy. Ini istiqomah, tetap taati Quraisy sebagai pemimpin kalian, sebagai pihak yang berkuasa. Istiqomah kalian tetap terus taat patuh kepada mereka. Mastaqamu lakum, selama mereka pun istiqomah kepada kalian, selama mereka dalam kebenaran, kemakrufan. Fa idza khalafukum, kalau kemudian Quraisy menyalahi kalian, maka letakkan pedang-pedang kalian dari pundak kalian. Abidu khudra'ahum, habiskan saja sayur-mayur atau yang sejenisnya. Atau kalau kalian tidak lakukan, paling tidak jadilah kalian zarra'in ashkiya, para petani, para pekerja ladang yang walaupun dalam keadaan susah. Hadis ada kelanjutannya, ta'kulun min kaddi aidikum, dengan kalian makan dari usaha tangan kalian sendiri. Artinya sibukkan diri kalian dengan berladang, bertani. Alas, jangan menyibukkan diri, jangan mengurusi Quraisy, jangan mengurusi penguasa kalian. Sibukkan diri kalian sendiri, bercocok tanam, makan dari hasil olahan tangan kalian tadi. Demikian hadis Thauban, syarik menyampaikannya. Fasu'iya bihi ilal mahdi. Apa yang disampaikan syarik disampaikan kepada Al-Mahdi. Al-Mahdi khalifah di zaman itu. Faba'atha ila syarik, maka segera syarik dipanggil oleh khalifah Al-Mahdi. Fa'atahu, didatangi oleh syarik karena panggilan Amirul Mukminin. Faqala haddatha biha, betul kamu yang menyampaikan hadis ini? Qala qultu na'am, kata Syarik, betul aku yang menyampaikan. Qala amman rawaitaha, kata Mahdi, kamu dapat riwayat itu dari siapa? Qala anil A'mash, aku dengar hadis ini dari A'mash, Sulaiman bin Mahran. Qala waili alaih, law araftu makana qabrih la akhrajtuhu fa ahraqtuhu binnar. Celaka dia dariku kalau aku seandainya tahu di mana kuburnya A'mash, di mana kuburannya A'mash, akan aku gali, aku keluarkan jenazahnya dan akan aku bakar dengan api. Ini tersinggung Mahdi sebagai khalifah karena banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan di zamannya. Sementara hadis kan menyatakan selama mereka istiqomah, selama mereka dalam kemakrufan, kebaikan, taati. Fa idza khalafukum, sementara ini menyalahi itu. Qultu in kana la ma'munan ala ma rawa, kata Syarik, ngapain kamu begitu mau gali, mau ngeluarkan, mau bakar jenazah A'mash? A'mash sungguh seorang imam yang amanat, terpercaya dari apa yang beliau riwayatkan. Enggak akan dia dusta, bohong. Qala ya zindik la aktulannak, Mahdi pun kemudian emosi dan jengkel kepada Syarik, sehingga dia katakan, wahai zindik, kamu juga akan aku bakar kamu. Qultu az-zindik man yashrabul khamar wa yasfi quddam. Zindik itu orang yang tukang mabuk, minum khamr, menumpahkan darah. Ini sindiran karena itu banyak dilakukan oleh di zaman Mahdi. Yang zindik itu yang melakukan hal-hal itu, khamr, gampang banyak membunuh orang, bantai orang. Qala wallahi la aktulannak, semakin kuat azam Mahdi, demi Allah aku akan bunuh kamu. Qultu aw yakfi Allah, aku hanya menjawab Allah yang akan mencukupi, Allah yang melindungi. Qala fa kharajna min indihi, setelah itu aku keluar dari istana khalifah. Fastaqbalani Fadl ibn Rabi', kemudian aku ditemui, didatangi oleh Fadl ibn Rabi'. Fadl ibn Rabi' sepertinya punya kedekatan atau mungkin ada informasi dari dalam istana. Qala laisa laka maudhi' tahrub ilaih, wahai Syarik, kamu enggak bisa lari kemana sudah. Entah esok, entah lusa, kamu akan ditangkap, diseret, dan akan dibunuh oleh khalifah. Kamu enggak bisa lari. Qultu bala, aku jawab kepada Fadl bin Rabi, enggak, ada tempat lari, tempat untuk menyelamatkan diri. Qala fa innahu qad amara bi qatlik, Fadl bin Rabi kembali mengatakan, dia sudah keluarkan vonis atau surat keputusan semacam itu untuk membunuhmu. Qala fa kharajtu ila jabal, maka malam itu, kata Syarik, aku keluar dari rumah ini, bersembunyi, lari ke pegunungan di atas-atas gunung. Fa kharajtu yauman atahassasul khabar, sampai kemudian beberapa hari setelah itu aku pun keluar mencari informasi, isor, isliyakun, apa perkembangannya, bagaimana situasinya. Dia cari kabar ke sana kemari. Fa'akbala mallah min Baghdad, maka aku temui ada nelayan atau nahkoda kapal gitu dari arah Baghdad. Di situ istana khalifah Baghdad. Fastaqbalahu mallah akhar min al-Basrah, ditemui pula dari arah lain nelayan atau tadi nahkoda kapal dari arah Basrah. Fasa'alahu mal khabar, maka ditanya nahkoda yang satu ini, tanya kepada nahkoda yang di Baghdad, ada informasi apa, berita apa dari Baghdad, karena Baghdad kota besar, ibu kota, apa yang engkau dapati, informasi apa dari Baghdad. Qala mata amirul mu'minin, kata nahkoda ini, amirul mu'minin Mahdi tadi sudah mati, meninggal dunia. Qultu ya mallah qarrib faqarrab, maka aku katakan, nelayan sini mendekatlah, dan dia pun kemudian mendekat. Asyahid, Allah selamatkan syarik. Dan terkait kesabarannya, keridhoannya terhadap takdir, diancam dan ultimatum dari khalifah. Tapi riwayat menunjukkan pelajaran berharga yang menentukan bukan manusia. Allah SWT fa'alima yurid. Walaupun ini sudah berazam, sudah memvonis, mengeluarkan SK untuk membunuh, Allah tidak kehendaki. Amirul Mukminin yang kemudian mati malahan, Al-Mahdi. Fa anta turid wan nas yuridun wallahu fa'alun lima yurid. Yakini itu, kamu punya kehendak, kamu punya planning, kamu punya wacana, rencana ini itu, orang pun masing-masing punya agenda, rencana, keinginan ini itu, tapi menentu segalanya Allah, dan itu yang pasti terjadi, yang Allah inginkan, bukan yang kamu inginkan, bukan yang orang inginkan, tapi Allah fa'al lima yurid. Ala kulli hal, hadis Thauban diriwayatkan oleh Ibnu al-A'rabi dalam Mu'jamnya, juga Tabrani dalam As-Saghir, Ibnu Adi dalam Kamil, dan beberapa ulama lain, Khatib dalam Tarikh Baghdad, dan hadis dhaif, hadis dilemahkan. Qala wa anshadani Manzur ibn Muhammad al-Quraizi, kata Mansur bin Muhammad, tajril maqadir in usran wa in yusra, walil maqadiri asbabun wa abwabu. Takdir akan berjalan, terjadi, baik itu yang sulit bagimu atau yang mudah, yang menyenangkan kamu ataupun yang membuat kamu susah. Dan takdir Allah jadikan ada asbabnya, ada pintunya. Kematian, takdir, ada asbabnya, yang ini karena sakit, itu karena kecelakaan, itu karena kebakaran, itu karena yani, ada pintunya masing-masing. Hanya orang awam, ya ada benernya omongan mereka. Mereka katakan al-maut babun wahid, atau al-maut wahid, wa asbabuhu muta'addidah, atau abwabuhu muta'addidah. Kematian itu satu, sama, intinya kematian. Cuman pintunya menuju situ macam-macam, macam-macamnya orang. Yang ini sakit, itu karena dioperasi, yang itu kecelakaan, yang itu jatuh, yang ini dibunuh. Walhasil intinya kematian sama, satu. Wadahru yaumun yaumu bu'sin wa syiddatin wa yaumu sururin lil fata wa na'imi. Begitulah kehidupan. Afwan, loncat yang atas. Mashtadda usrun walan saddat madahibuhu illa tafattaha min maisurihi babu. Semakin setiap kesulitan itu semakin menjadi, semakin berat dan tertutup semua jalan, semua cara, bagimu, kecuali pasti ada satu pintu yang Allah mudahkan, Allah bukakan di situ solusi bagimu. Tinggal manusia banyak doa, menjalani semua itu dengan sabar dan ridho. Qala wa ansyadani Muhammad bin Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, ala rubba usrin qad atal yusru ba'dahu. Ketahui berapa banyak kesulitan itu, setelahnya datang kemudahan. Wa ghumrati garbin furrijat likadhimi. Dan terkadang pula hal-hal yang menjadi problem, berat, dibukakan oleh Allah, diberi keringanan. Huwaddahru yaumun yaumu bu'sin wa syiddatin wa yauma sururin lil fata wa na'imi. Maka kehidupan ya seperti itu, sehari itu bu'us wa syiddah, hari pahit bagimu, yakni ada musibah, ada sakit, ada yang tidak menyenangkanmu. Tapi enggak selamanya begitu, roda terus berjalan. Hari esoknya adalah kebahagiaan bagi kamu, kesenangan. Wah, kadzal hayah. Begitulah kehidupan. Sekarang misalnya orang lahir anaknya senang, Masya Allah. Atau si kakek, nenek senang cucunya lahir. Subhanallah, seminggu lagi kakeknya, abahnya meninggal. Susah, sedih. Bisakah insan? Begitulah kehidupan. Enggak mungkin terus dalam kesenangan, kebahagiaan. Tidak mungkin pula terus isinya kesedihan dan kegelisahan. Yaum kada wa yaum kada. Sehari menyenangkan, sehari menyedihkan. Itu sunnatul hayah atau sunnatullah fi khalqih lebih tepatnya. Begitu yang Allah tentukan pada hambanya. Qala amba'ana Abu Awana Ya'qub bin Ibrahim, qala haddathana Muhammad bin Abdul Wahhab an-Naisaburi, qala haddathana Bishr bin al-Hakam an Ali bin Atham, qala ru'ya Ibrahim bin Adham mutanaffitur rijlain rafi'ahuma 'ala mil. Wahuwa yakul walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wanabluwa akhbarakum. Didapati bahwa Imam Ibrahim Ibn Adham kedua kakinya bengkak, sakit parah, dan itu keduanya beliau angkat mungkin karena kesakitan atau dalam keadaan beliau baca ayat ini, wala nabluwannakum, sungguh kata Allah kami akan uji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami ketahui siapa di antara kalian itu yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, mentaati Allah. Wassabirin, dan agar kami ketahui pula siapa pula di antara kalian yang bersabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan di situ akan kami uji, kami ketahui kabar kalian. Ini diketahui siapa yang sabar, siapa yang jengkel, siapa yang ridho, siapa yang marah. Akan Allah lihat. Artinya contoh kesabaran Imam Ibrahim Ibn Adham saat dicoba, beri ujian dengan penyakit di kakinya. Rahimahullah. Qala wa amba'ana al-qattan biriqqah, qala haddathana Ahmad ibn Abil Hawari, qala haddathana Abdul Aziz ibn Umair an Ata' al-Azraq an Abdul Wahid ibn Zaid, qala qultu lil Hasan, kata Abdul Wahid bin Zaid kepada Hasan, "Ya Aba Sa'id," kunyah Hasan, "min aina utiya hadzal khalq?" Aku tanya kepada Hasan Al-Basri, "Abu Sa'id, dari mana atau kenapa manusia ini terkena hukuman dari Allah, kena musibah, kena bala, nah, hal-hal yang menyulitkan mereka?" Qala, kata Hasan menjawab, "min qillatir ridha anillah." Itu semua menimpa mereka karena tipisnya ridha mereka kepada Allah. Qultu, "wa min aina utu min qillatir ridha anillah?" Aku tanya lagi, "dari mana, kenapa kok manusia tipis ridhonya kepada Allah, meridhai, kenapa kok tipis ridho mereka terhadap takdir Allah, kenapa demikian kok bisa?" Qala, "min qillatil ma'rifati billah," kata Hasan, "itu terjadi karena minimnya pengetahuan mereka tentang Allah." Ya, ini karena jauh dari tauhid, tidak faham benar siapa Rabbnya, keagungan, kesempurnaannya, kemuliaan, kebesarannya. Ketika itu semua minim mereka ketahui, ya wajar kemudian mereka minim ridhonya kepada Allah. Minim ridhonya kepada Allah membuat mereka minim ridho terhadap takdir dan ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Qala Abu Hatim, "fayajibu alal agil idha kana mubtadian an yalzama inda wurudi syiddati alai suluka sabr." Maka kewajiban uqala, orang yang berakal, kalau memang dia itu masih pemula dalam tingkatan iman, tingkatan ilmu, masih mubtadi', dia pemula, kewajiban dia untuk selalu berusaha sabar saat turun cobaan berat padanya. Saat dia mendapati musibah atau problem yang pahit baginya, kewajiban dia untuk sabar. Fa idza tamakkana minhu hina idzin yartaqi min darajatis sabr ila darajatir ridha. Kalau dia kokoh dalam kesabaran, mampu mengendalikan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang merusak kesabarannya, maka dia tingkatkan dari derajat sabar sampai ke derajat ridho. Fa illam yurzak sobron fal yalzamit tasobbur. Kalau dia belum atau kurang mampu, tidak diberi rezeki kesabaran, yang wajib bagi dia untuk tasabbur. Tasabbur, berusaha keras untuk bisa sabar, ditahan-tahan dan dipaksa-paksa. Li'annahu awwal maratibir ridha. Karena kesabaran itu jenjang pertama keridhaan terhadap Allah. Di keridhaan itu jenjangnya banyak, jenjang yang paling dasar dan paling awal, tasabbur, berusahalah sabar, tahan dirimu, emosimu, jangan berucap, jangan berbuat yang dimurkai oleh Allah dan dilarang olehnya. Walau kana sabru minar rijal lakana rajulan karima. Kalau saja orang tahu kesabaran itu, kalau dia seandainya seorang lelaki, maka dia seorang yang sangat karim, sangat baik, sangat khair, orang mulia, orang derma. Kalau saja itu manusia, kalau saja kesabaran itu berbentuk manusia, menjelma manusia, niscaya dia orang yang sangat baik, disenangi oleh semua orang. Orang senang dekat dengannya. Idh huwa badrul khair wa asasu ta'at. Karena memang kesabaran adalah bibit segala kebaikan, pondasi segala ketaatan. Ya layaknya bibit kamu tanam di ladang, dari satu biji tumbuh tunasnya jadi pohon, jadi ini membuahkan banyak hasil, menjadikan banyak manfaat. Begitulah kesabaran, dia pondasi setiap ketaatan. Karena ketaatan harus dengan kesabaran, kesabaran dalam menjalaninya. Karena ada upaya dan perjuangan yang harus dia berikan. Sholat, kamu harus tinggalkan tidur, tinggalkan kerjaan, harus datang ke masjid. Ya semuanya perjuangan. Makanya pondasi setiap ketaatan adalah kesabaran. Qala walaqad akhbarani Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz qala haddathana Zahir ibn Fadl ibn Sa'id qala haddathana Sufyan ibn Uyainah qala sami'tu rajulan min ahli al-kitab aslam. Aku mendengar seorang dari ahli al-kitab Islam. Qala auhallahu ila Dawud, bahwa Allah, dia sampaikan mungkin dari ilmu kitab yang dia dapati, Allah wahyukan kepada Dawud, ya Dawud isbir alal ma'unah ta'tika minnil ma'unah. Wahai Dawud, sabarlah atas apa yang datang kepadamu, ma'unah, yakni rizkimu, penghasilanmu, apa yang Allah tetapkan, Allah tentukan sekian itu bagimu, sabari. Kalau kamu sabar dengan itu, akan datang dariku, akan datang kepadamu ma'unah, pertolongan. Pertolonganku, kata Allah, pasti datang kepadamu selama kamu sabar menghadapi apapun yang Allah tentukan untukmu. Qala wa anshadani Abdullah ibn al-Ahwas ibn Ammar al-Qadhi sabran jamilan ala ma naba min hadathin wa sabru yanfa'u aqwaman idha sabaru. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik, yang tidak ada kekesalan atau kejengkelan padanya, apapun yang terjadi padamu. Kesabaran itu betul-betul berguna, bermanfaat bagi suatu kaum ketika mereka benar-benar sabar. Banyak mendatangkan manfaat bagi mereka kesabarannya. As-sabru afdalu syai' tasta'inu bihi. Maka kesabaran seafdal-afdalnya modal kamu menjalani kehidupan ini. ala zaman idza mamassaka ad-dararu, terutama saat ada madarat mendatangimu. Ya, hal apa saja yang itu madarat bagi kamu, merugikan kamu, memberatkan, menyulitkan kamu, sabarlah. Itu sebaik-baik modal bagimu. Ya, demikianlah nasihat, wasiat kamu dengar dari tadi dari para a'immah, dari para ulama, orang-orang yang betul-betul menjalani dan menjaga kesabarannya dalam cobaan kehidupan. Qala wa ansyadani Ibrahim bin Muhammad ibn Sahal, qala ansyadani Abu Ya'la al-Mausili, inni ra'aitu wa fil ayami tajribatun li sabri aqibatan mahmudatal athari. Bagiku, kata Abu Ya'la, kesabaran pasti untuk ke depan itu yang terbaik. Kesabaran pasti terpuji dampaknya. Dan fil ayami tajribah, kata Abu Ya'la, cukup kehidupanku itu sebagai pengalaman. Ucapan ini muncul dari orang yang berpengalaman gitu. Bahwa kalau kamu menghadapi cobaan, kamu alami problem, masalah, apa saja itu, kalau saja kamu sabar, yakini hasilnya adalah yang terbaik. Dampaknya pasti manfaat bagimu. Wa qalla man jadda fi syai' yuhawiluhu fastashaba sabra illa faza bidh-dhafari. Dan hampir bisa dikatakan, kata beliau, orang kalau bersungguh-sungguh berjuang dalam sesuatu, maka niscaya kalau itu kesabaran yang dia sunggui, yang dia telateni dan dia usahakan, pasti dia akan menang. Artinya akan dia dapati apa yang dia inginkan kalau saja dia bersabar. Qala wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash, atarrawhu wal farajul qaribu wa sa'adakal qada'u fala takhibu. Ketenangan, jalan keluar itu dekat. Qadha itu yang menentukan segalanya, fala takhib. Maka kamu enggak usah khawatir. Kamu enggak usah menduga-duga yang negatif. Sabarta fanilta uqba kulli khair. Sabarlah. Dengan kesabaranmu kamu pasti akan mendapati hasil yang terbaik. Kadzaka likulli mustabirin aqibu. Dan demikian akibat bagi setiap yang bersabar, pasti kebaikan. Tidak ada ceritanya orang sabar menyesal. Itu intinya. Enggak akan menyesal orang yang sabar. Yang menyesal yang enggak ada kesabarannya. Qala amba'ana Amr ibn Muhammad al-Ansari, qala haddathana al-Ghallabi, qala haddathana Muhammad ibn Ali, qala sami'tu Mudhar Aba Sa'id yaqul, qala Abdul Wahid ibn Zaid, ma ahbabtu anna shay'an min al-a'mal yataqaddamu sabra illa ar-ridha, wa la a'lamu darajatan ashraf wa la arfa' min ar-ridha wa huwa ra'sul mahabbah. Kata Abdul Wahid ibn Zaid, tidak ada yang aku senangi suatu amalan yang melebihi kesabaran kecuali ridho. Ini seperti tadi, ridho di atas kesabaran. dan tidak ada derajat yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari keridhaan. Dan keridhaan itu pokok ujung dari kecintaan. Ini kalau kamu mengaku cinta, ya pasti dan harus kamu ridho. Ridho terhadap yang kamu cintai, ridho terhadap segala yang ditentukan oleh yang kamu cintai. Itu tuntutan dan konsekuensi daripada cinta. Makanya beliau katakan Rasul Mahabbah. Qala Abu Hatim, fasabru jumma'ul amr. Begitulah kesabaran itu yang merangkul semua perkara. Semua masalah, banyak masalahnya, yang sulit, yang ini, yang itu, syada'id, musibah, problem, masalah apapun, yang merangkulnya semua ini adalah kesabaran. Wa nidhamul hazm. Kesabaran pula menjadi kaidah penentu al-hazm. Al-hazm itu orang yang tepat, bijak dalam segala tindakan dan keputusannya dengan kesabaran. Wadi'amatul aql. Kesabaran pula menjadi tiangnya akal. Tiang, penopang. Selama ada tiang, tegak ini bangunan yang di atas, kokoh. Kalau tiangnya ambruk, ya sudah bangunannya pun akan ambruk. Akal, tiangnya kesabaran. Tiangnya jatuh, ya akalnya akan jatuh, akan rusak. Kamu akan dapati orangnya kayak orang gak punya akal. Wabadrul khair wa hilatu man la hilata lahu. Dan kesabaran adalah bibit segala kebaikan tadi. Panenmu kelak adalah banyak kebaikan dari satu bibit, satu biji kesabaran. Dan kesabaran usaha, upaya bagi orang yang tidak punya upaya lain. Sudah gak ada daya upaya baginya, sudah gak bisa kemana-mana, gak tahu lagi apa yang dia perbuat. Kesabaran yang tersisa baginya. Wa awwalu darajatihi al-ihtimam. Dan awal derajat kesabaran adalah ihtimam. Kamu peduli, perhatian. Thumma tayaqut. Kemudian kamunya sadar, enggak lalai. Thumma tathabbut. Kemudian kamunya berusaha kokoh. Thumma tasabbur. Kemudian berusaha untuk sabar. Thumma sabar. Kemudian baru kesabaran. Thumma ridha. Kemudian keridhaan. Wa huwa nihaya fil halat. Dan keridhaan itu puncak segalanya. Ya, beliau sebutkan itu mungkin syukur beliau masukkan dalam ridho di puncak yang teratasnya. Wa illa ma'ruf seperti Ibnu Qayyim sebutkan, Syekh bin Baz sebutkan, bahwa syukur derajat yang lebih tinggi dari ridho. Qala walaqad amba'ana Muhammad bin Uthman al-Aqabi. Qala haddathana Syu'aib bin Abdullah al-Bazzar. Qala haddathana Ali bin Ma'bad an Abi Mulaih an Maimun ibn Mihran. Dari Imam Maimun bin Mihran berkata, mana la abdun syai'an min jazimil khair min nabiyyin aw ghairihi illa bis sabr. Seorang hamba tidaklah akan mendapati banyak kebaikan, besar kebaikan, kecuali dengan kesabaran, baik itu Nabi ataupun yang lain selain Nabi. Artinya kalau kamu ingin dapat kebaikan yang sangat besar, kamu ingin meraih kebaikan yang sangat banyak, maka kesabaran yang harus kamu punya modal utama. Bahkan Nabi pun semakin tinggi derajatnya, semakin diangkat karena kesabarannya. Dan antum tahu kisah-kisah para nabi bagaimana kesabarannya. Rasulullah katakan, rahimallah akhi Musa udhiya fillah fasabar. Allah rahmati saudaraku Nabi Musa, dicoba, diuji, diganggu oleh Bani Israel, dan beliau sabar. Ayub sabar, Ismail, Ibrahim sabar, Rasulullah SAW, apa saja cobaannya. Di awal dakwah di Mekah, seperti yang antum belajar di sirah, saat beliau sujud di Ka'bah, dituangkan, disiram oleh Quraisy daleman onta. Ini isinya onta, usus, apa saja sudah, dalemannya, jeroannya, bau. Enggak cukup itu, suara sahabatnya disiksa di depan mata beliau SAW, Ammar bin Yasir, Khabbab, Bilal. Enggak cukup itu, kejadian Taif, Uhud, dan masih banyak yang lain sallallahu alaihi wasallam. Nabi ataupun selain Nabi, apalagi selain Nabi, tidak akan mendapati kebaikan yang banyak kecuali dengan sabar. Itu wasiat Imam Maimun bin Mahran. Ya, tinggal orang introspeksi diri, bercermin, kamu ingin enggak kebaikan yang besar, yang banyak? Tentu jawabannya enggak ada orang bilang enggak akan mau, pasti mau. Cuman yang membedakan kesabaran mereka. Itu tiketnya. Qala wa anshadanil Muntasir ibn Bilal al-Ansari, fama shiddatun yawman wa in jalla khatbuha binazilatin illa sayatba'uha yusru. Sesulit apapun harimu, seberat apapun cobaan, pasti akan diikuti setelah itu dengan kemudahan. Pasti ada saja jalan keluarnya. Wa in usirta yauman 'alal mar'i wa in asurat yauman 'alal mar'i hajatun wa dhaqat 'alaihi kana miftahu hasabru. Dan hajat, kalaupun sulit bagi seseorang, niscaya kunci pembukanya adalah kesabaran. Seberat apapun, sesulit apapun itu, kesabaranlah yang akan menjadi kunci pembuka kesulitan, hajat yang terkendala bagi seorang hamba. Qala wa anshadani Ali bin Muhammad al-Bassami, ta'azza fa inna sabra bil hurri ajmalu wa laysa ala raibi zamani muawwalu. Mulialah dirimu, muliakan dirimu, karena kesabaran bagi orang yang merdeka adalah keindahan. Ini disebutkan demikian karena kalau budak itu enggak dianggap. Artinya orang yang enggak ada kesabarannya itu layaknya budak. Yang sabar hanya orang merdeka. Karena kalau budak ya apa yang dicela dari dia, dia budak, dijual belikan layaknya barang. Kalau dia enggak sabar ya yes, itu memang watak dan sifatnya gitu. Tapi orang yang merdeka enggak pernah kenal perbudakan, bagaimana mungkin tidak sabar? Aib baginya. Walaisa ala raibiz zamani muawwalu, dan musibah atau kesulitan itu enggak akan terus menerus seperti tadi, enggak mungkin. Pasti ada kalanya digantikan dengan kebahagiaan, kesenangan. Fa in takunil ayyam fina tabaddalat binu'ma wa bu'sa wal hawadithu taf'alu. Kalaupun hari demi hari berganti, ada kebaikan, ada kejelekan terjadi, ada saja silih berganti, yang ini menyenangkan, yang itu membuat kesal kamu. Fama layyanat minna qanatan salibatan wala dhallalatna lilladhi laisa yajmulu. Fama layyanat minna qanatan salibah, maka enggak ada sesuatu yang terus-menerus keras, enggak pernah lunak. Tidak ada pula sesuatu itu terus lunak. Yes, ada kalanya keras, ada kalanya lunak. Silih berganti dalam kehidupan. Walakin rahalana nufusan karimatan tuhammalu ma la tastati'u fatahmilu. Bedanya kita ini, jiwa kita ini atau jiwa dan raga kita ini layaknya tunggangan, layaknya onta atau kuda, kalau sekarang pickup misalnya, truk, ingin menuju ke arah tertentu dan dia mau gak mau harus memikul, membawa beban yang ditaruh di pundaknya. Kalau itu onta, buku, barang, ini itu berat. Ketika jalan ya berat. Dibanding dia gak bawa apa-apa, enteng, mau lari bisa. Tapi beban itu harus dia bawa kalau dia ingin sampai ke sana dengan selamat. Ya sama artinya jiwa ini, raga ini harus memikul itu semua. Ketika orang menginginkan perjalanannya ke akhirat, harus memikul, harus dikuatkan, membawa beban semua itu. Qala wa ansyadana Amr bin Muhammad al-Anzari, qala ansyadana al-Ghallabi, inni ra'aitul khair fi sabri musri'an, wa hasbuka min sabrin tahuzu bihi ajra. Aku melihat, ini pendapatku, bahwa kebaikan itu cepat sekali mendatangi kesabaran. Artinya di balik kesabaran itu banyak kebaikan dan cepat sekali dia datangnya. Asal kamu sabar. Dan cukup suatu kebanggaan bagi kesabaran pada dirimu adalah dia mendatangkan untukmu banyak pahala. Alaika bittaqwallah fi kulli halah, fa innaka in taf'al tusibu bihi dhukhra. Banyaklah bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisimu, apapun situasi yang menghampirimu, takwalah kepada Allah. Kalau itu kamu lakukan, sungguh kamu akan mendapat bekal dan tabungan besar di akhirat kelak. Qala wa akhbarana Umar ibn Muhammad al-Hamdani al-Hamadani Qala hadatsana Zaid ibn Akhzam, qala hadatsana Sulaiman ibn Harb, qala hadatsana Hamad ibn Zaid, qala Ayyub, wasiat Imam Ayyub As-Sikhtiyani, idza lam yakun ma turid fa arid ma yakun, jika tidak terjadi yang kamu inginkan maka inginkanlah apa yang terjadi. Artinya begini, orang mungkin menginginkan sesuatu, pasti apa saja, dia ingin keuntungan, dia ingin laba, dia ingin usahanya lancar, berkembang, dia ingin sembuh ketika sakit, dia ingin anaknya selamat, orang tuanya selamat, dan segala keinginan orang. Tapi belum tentu semuanya terjadi kan? Belum tentu terjadi apa yang kamu mau, yang kamu inginkan. Itu taruh opsi pertama. Kalau itu tidak kamu dapati, fa'arid mayakun, maka sebagai keseimbangannya, balance, inginkan apa yang terjadi. Ketika itu terjadi di luar keinginanmu, ya kamu harus terima juga. Jangan melulu hanya jadi orang yang ingin senang kalau kamu dapati apa yang kamu mau. Giliran tidak terjadi apa yang gak kamu mau, kamu marah, kamu kesal, kamu gak ridho, kamu gak sabar. Itu gak arif. Ini dan itu. Terkadang kamu dapati seperti yang kamu inginkan, terkadang tidak kamu dapati. Yang penting yang kedua ini, ketika tidak terjadi yang kamu inginkan, maka apa yang terjadi ya harus kamu terima. Terimalah, sabarlah artinya. Walaupun itu tidak seperti yang kamu inginkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.